Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabir walhamdulillahi kathir wa subhanallahi bukrata wa asila. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala lahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semoga Allah yang maha menatap, yang maha dekat, yang membulak-balik setiap hati, menggolongkan kita menjadi orang yang kembali ke fitrah kita. Fitrah kita adalah tauhid, la ilaha illallah. Tiada kebahagiaan kecuali dengan yang tauhidnya benar. Tidak ada keselamatan kecuali dengan tauhid yang benar. Tiada kemuliaan kecuali dengan tauhid yang benar. Kembali ke fitrah adalah kembali kepada tauhid. Tauhid adalah la ilaha illallah. Tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain hanya Allah. Selama ini kita tidak bahagia karena masih ada ilah. Kita masih menuhankan sesuatu, sadar atau tidak sadar di hati kita, terhadap selain Allah. Selama ini kita sulit memiliki kemuliaan akhlak karena masih ada ilah yang kita tuhankan selain Allah. Apakah ilah? Ilah itu adalah sesuatu yang mendominasi hati kita. Setiap saat ingat terus, ingin selalu dekat, takut jauh, mau berbuat apapun untuk dia, mau berkorban apapun demi dekat dengannya, penuh cinta kepadanya, sangat cemas jauh darinya. Siapakah nyaknya ini? Kalau nyaknya ini adalah Allah, pasti dia bahagia, pasti mudah untuk memiliki akhlak mulia, dan insya Allah dijamin selamat dunia akhirat. Tapi sayang, banyak yang mendominasi hati ini selain Allah, dan itulah yang jadi ilah. Ada yang siang malam didominasi hatinya, pikirannya oleh uang. Dia sudah menuhankan uang. Ada yang didominasi oleh pangkat, jabatan, popularitas, penampilan. Dia sudah menuhankan harta, gelar, pangkat, jabatan, dan tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Ada yang mendominasi penilaian orang, ingin kelihatan keren, bagus, ingin kelihatan elit, ingin kelihatan intelek. Dia sibuk dengan penilaian orang, dia sudah menuhankan penilaian makhluk. Tidak akan pernah tenang. Tidak ada tenang karena tenang itu cuma satu jalannya. Huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah satu-satunya yang menurunkan ketenangan di hati kita. Maka hati-hati yang menuhankan gelar, menuhankan ilmu, menuhankan ikhtiar, menuhankan nafsu, menuhankan syahwat, tidak pernah merasakan ketenangan. Kembali ke fitrah adalah kembali menuhankan Allah semata. La ilaha illallah. Dalam surat Yunus 107. A'udhu billahi minasyaitanirajim. Wa iyyamsaskallahu bidurrin Fala kashifalahu illahu wa iyuridka bi khairin fala radli fadli yusibu bihi ma yasha'u min ibadi wa huwal ghafurur rahim. Salah satu di antara ayat tauhid adalah, dan sekiranya Allah menimpakan kemudaratan kepadamu, tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Dia, Allah sendiri. Wa iyuridka bi khairin, dan jika Allah menghendaki kebaikan kepadamu, fala radli fadli, tidak ada yang bisa menolak. Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, wa huwal ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tidak ada musibah yang bisa menimpa kita tanpa izin Allah. Tidak ada satupun yang bisa menimpa kita tanpa izin Allah. Ma asaba min musibatin illa bi iznillah. Dan kalau sudah terjadi ujian hidup kepada kita, tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Allah. Kita sakit dengan izin Allah, kita sembuh juga dengan izin Allah. Orang yang bertauhid ketika ditimpa kepahitan apapun langsung ingat, ini terjadi dengan izin Allah, dan yang bisa menghilangkan ujian ini pun hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Terjadinya kita menderita karena kita lebih sibuk dengan makhluk, bukan sibuk dengan Allah yang bisa menghilangkan kepahitan kita. Kita sakit, izin Allah, kita sembuh hanya Allah yang mengendak. Kita tertipu juga izin Allah, dan kita dicukupi hanya dengan karunia Allah. Kita galau, gelisah, risau, itu pun izin Allah, dan kita hanya bisa tenang kalau Allah menimpakan ketenangan di hati kita. Penderitaan kita adalah kita tidak pernah menganggap pertolongan itu hanya datang dari Allah. Semakin sibuk meminta tolong kepada makhluk, berharap kepada manusia, bersandar kepada harta, pangkat, kedudukan, relasi, ketahuilah semua selain Allah, la haula wala quwata illa billah. Semua selain Allah tidak ada daya untuk menolak musibah, tidak ada kekuatan untuk mendatangkan manfaat tanpa izin Allah. Penderitaan kita adalah kalau kita bergantung, berharap, bersandar kepada makhluk, kepada selain Allah. Makanya Idul Fitri ini, mari kalau terjadi sesuatu, alladzina idza asabathum musibah qalu innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ban mobil meletus, izin Allah. Ada rezeki tukang tambal ban di dompet kita, tidak akan berkeluh kesah. Kacamata hilang atau rusak, pasti izin Allah. Boleh jadi kacamata ini sering digunakan maksiat, rezeki tukang kacamata ringan kita melepasnya. Suatu saat PHK, pasti izin Allah. Mungkin Allah akan memberikan rezeki yang lebih berkah, lebih melimpah dari jalan yang lain. Sakit, izin Allah. Mengapa sakit? Boleh jadi kita kurang syukur atas nikmat sehat selama ini. Boleh jadi kesehatan kita digunakan maksiat, Allah memberikan ujian, dan Allah pula yang bisa menyembuhkannya. Syariatnya kita berobat, tapi dokter hanya bisa mengobati, bukan menyembuhkan. Hati galau, ini pasti Allah yang menanamkan. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Camkan, hati hanya akan tenang, tentram dengan mengingat Allah. Makanya orang yang galau, risau dengan masalah apapun, lari ke penghujung bumi manapun, menjerit sekeras apapun, menghibak kepada siapapun, tidak akan hilang kegelisahan. Karena pintunya cuma satu, Allah yang bisa menghilangkannya. Wa yuridka bi khairin, dan jika Allah menghendaki kebaikan, jodoh dalam takdir Allah, pasti jodoh. Umroh, umroh. Haji, haji. Sembuh, sembuh. Naik pangkat, naik pangkat. Punya jabatan, punya jabatan. Apapun yang Allah tetapkan, kebaikan apapun, fala radli fadli, tidak ada yang bisa menolak. Kalau Allah menakdirkan sesuatu, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah menetapkan sesuatu, maka takdir jalan menuju takdir itu akan dibuat oleh Allah jalannya. Oleh karena itu hadirin sekalian, bagi orang yang kembali ke fitrah, bergaul dengan manusia bukan untuk menghibah berharap sesuatu. Karena semakin berharap, ingin dipuji, ingin dihargai, ingin dicintai, ingin dikagumi, ingin diberi oleh manusia, maka saat itu pula Allah akan menanamkan kepedihan di hati kita. Makin berharap kepada makhluk, makin pedih hati ini, makin nelangsah hidup ini. Mengapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha pecemburu. Allah tanamkan kepahitan agar kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada jalan ketenangan dari makhluk. Jalan ketenangan hanyalah dari pencipta ketenangan, Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hadirin sekalian, yang sangat penting dari sesudah Ramadan ini adalah lepasnya hati dari bersandar kepada selain Allah. Dari makhluk, harta, gelar, pangkat, jabatan, pekerjaan, pujian, status, apapun tidak boleh menjadi sandaran hidup. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang hatinya hanya Allah tempat sandarannya, Allah akan cukupi. Orang yang paling sempurna ikhtiarnya adalah orang yang paling sempurna tawakalnya. Karena dengan pasrah ke Allah, Allah akan membimbing kita sempurna di dalam ikhtiar kita. Tapi orang yang sibuk menuhankan ikhtiar, persis seperti masuk ke dalam hutan, tidak ada yang menuntun, pasti sepanjang jalan penuh penderitaan. Oleh karena itulah Idul Fitri adalah melepas sandaran harapan yang membuat kita terdominasi oleh dia, dan cukuplah bagi Allah. La ilaha illallah, tiada ilah yang berhak disembah selain Allah. Barakallahu li wa lakum. Allahumma shol. Alhamdulillah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pasti akan ada ujian hidup, dan ujian hidup itu sedikit dibanding dengan nikmat yang ada. Pasti sedikit dibanding dengan nikmat yang tiada bertepi. Maaf, ibarat sebuah jerawat dibanding tubuh ini. Semua kepahitan hidup, walanabluwannakum bisyai, kecil saja. Sayangnya kita sering mendominasi, membesar-besarkan yang kecil dan menghilangkan yang besar. Dan yang kecil ini pun persoalan, itu adalah kunci yang bisa membuka nikmat yang sangat besar. Jadi kalau kita diuji oleh kepahitan hidup, ketahuilah bahwa kepahitan itu adalah kunci yang bisa membuka nikmat yang sangat besar. Andai kata kita punya rumus wasta'inu bisabri wassalah. Wabashirin sabirin, berikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Siapakah orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kunci pertama kalau kita ingin ditolong Allah dalam menghadapi persoalan hidup adalah sabar. Sabar itu adalah menahan diri. Sabar itu adalah mengendalikan diri dari apapun yang Allah tidak suka, dan yang kita lakukan hanyalah yang Allah suka. Tertimpa musibah, jangan bicara apapun kecuali yang Allah suka. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Sabar itu pada pukulan pertama. Ketika ditimpa sesuatu, tahan dari berkomentar, tahan dari mengeluh, tahan dari bersikap kecuali dengan sikap yang Allah sukai. Dan sebaik-baik sikap yang Allah sukai adalah zikrullah ta'ala. Hadirin, semua masalah dalam hidup diawali dengan tidak sabar. Tidak sabar menahan lisan, tidak sabar menahan pandangan, dia berzina, tidak sabar menahan nafsu, tidak sabar menahan syahwat, tidak sabar menahan keserakahan. Lihatlah, semua orang terjerumus karena tidak punya sabar.